Hembus angin malam, sampaikan salam rinduku. Rinduku kian menggebu. Wede Production DNR Music. Okay. Wow. Tembus angin hatiku, rembulan malam melintas berlalu tanpa sapa. Rembulan merah bersembunyi di rumpun bambu. Anganku melayang teringat padamu sayang. Sampaikan salam rinduku. Setiap malam aku sendiri duduk termenung dalam lamunan yang hampa. Rinduku kian menggebu. Setiap malam aku sendiri duduk termenung dalam lamunan yang hampa. Tapi mengapa bayangmu hilang di telan malam yang ke rinduku kian menggebu. Rinduku kian menggebu.